بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan pada pertemuan siang hari ini kita masuki bab yang ke-13 dari kitabul iman dan di bab yang ke-13 Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah babun bab qaulin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ana a'lamukum billah wa ma ma'rifata fi'lul qalb li qaulillah ta'ala walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Bahar sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan akan beliau sebutkan sanadnya di hadis di bab yang ke-13 ini. Nabi bersabda, ana a'lamukum billah, aku adalah orang yang paling berilmu, orang yang paling tahu, paling mengenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seperti kita ketahui, ma'rifatullahi azza wa jal dan al-ilmu billahi azza wa jal merupakan ilmu yang paling agung secara mutlak. Tidak ada ilmu yang lebih agung daripada ma'rifatullahi azza wa jal. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai beliau katakan ana a'lamukum billah. Dan beliau mengatakan seperti itu bukan dalam konteks kibir, sombong atau bangga. Akan tetapi mimbab atahadus bi ni'matillahi azza wajal. Menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada beliau dari kenikmatan. Dan juga nanti dari sabab urud hadisnya kita bisa mengetahui beliau mengatakan seperti itu untuk menegur para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Kemudian Bukhari dan al-ma'rifah adalah fi'lul qalb. Al-ma'rifah, ilmu, pengetahuan itu merupakan amalan hati. Allah mengatakan walaki yu'akhidukum bima kasabat qulubukum la yu'akhidukum Allah bil-lagwi fi aimanikum walaki yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Allah tidak menghukum kalian dengan sumpah yang kalian ucapkan dengan tidak disertai niat. Walaki yu'akhidukum bima kasabat qulubukum, akan tetapi Allah menghukum kalian dalam sumpah kalian dengan sumpah yang kalian ucapkan bima kasabat qulubukum, yang merupakan perbuatan hati kalian yang diniatkan dalam sumpahnya. Dan sudah kita lihat di kitab tafsir bahwasanya perkataan sebagian orang dan sudah terbiasa dari lisan mereka ketika berkata, terkadang mereka mengatakan la wallah kala wallah, maka ini tidak masuk ke hukum sumpah. Kenapa? Karena dia mengucapkannya bukan dalam niat bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bab ini disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala sebagai rad terhadap kelompok sesat, itu orang-orang al-karamiyah yang mengatakan musnahil iman itu cukup dengan perkataan. Dan ini tentunya akidah yang batilah, akidah yang sesat. Akidah yang benar tentang al-iman adalah qaulun bil lisan wa'tiqadun bil janan wal amal bil jawari wal arkan yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman tidak cukup sekadar ucapan, lebih dari itu iman merupakan keyakinan hati dan juga amalan jawari. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qala rahimallahu taala haddatsana Muhammad ibn Salam qala akhbarana Abda ibn Sulaiman al-Kufi an Hisham an Abi Hisham Urwah wa abuhu Urwah ibn Zubair an Aisyah radhiyallahu taala anha Fauzan indak, mana buku tulisnya? Aisyah, siapa nama ayahnya? Muawiyah. Siapa ini? Ismail. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Masmu Abi Bakar? Ahsanta, Abdullah ibn Uthman. Ke belakang Abdurrahman. Kalau nama ibunya siapa? Kunya ibunya. Umu siapa? Yang jawabnya Hamda. Umur Uman radhiyallahu ta'ala anha. Ahsan. Ahsantum jami'an. An-Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amarahum min al-a'mal bima yutiqun. Qalu inna lasna kahiyatika ya Rasulullah. Inna Allah qad ghafara laka ma taqaddam min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Fayaghdabu hatta yu'rafu ghadabu fi wajhihi. Thumma yaqul inna atqakum wa a'lamakum billahi ana. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam jika beliau merintahkan kepada para sahabatnya dari suatu amalan, beliau merintahkan mereka dengan amalan yang mereka mampu. Dan antara hikmah yang sangat nampak, kenapa Nabi SAW merintahkan kepada para sahabatnya dengan sesuatu yang mereka mampu adalah lil-mudawamah ala tilkal amal, agar mereka bisa dawam dan istiqamah dalam amalan tersebut. Karena mudawamah fil a'mal itu merupakan perkara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, "Inna ahabbal a'mal ila Allah ma dawama 'alaihi sahibuh." Bismillahirrahmanirrahim. "Inna ahabbal a'mal ila Allah adwama wa in qal." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang terus menerus dilakukan oleh pelakunya, sekalipun amal tersebut sedikit. Dan diantara seorang bisa beramal dengan dawam, tatkala dia beramal dengan amalan yang ia mampu, tanpa takaluf. Adapun kalau takaluf, biasanya sebab inqita, sebab tersusun seorang dari amalan. Masih dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang telah kita lalui, Nabi SAW pada suatu ketika datang ke rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan telah masuk di rumah Nabi SAW ada seorang wanita bersama Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Nabi bertanya kepada Aisyah, "Man hi?" Siapa wanita tersebut? Maka Aisyah menyebutkan namanya Hawlah bintu Tuwait. Wadakarat min salatihah. Dan Aisyah menyebutkan tentang bagaimana ijtihad tersebut dalam ibadah, terutama dalam salat. Dikatakan dia tidak pernah tidur malam, selalu melakukan qiyamul lail. Maka Nabi SAW menegur wanita tersebut, "Mah, alaikum ma tutiqun, fa inna Allah yamallu hatta tamallu." Kata Nabi, tidak boleh seperti itu. Amalkan oleh kalian amalan yang kalian mampu. Sungguhnya Allah tidak pernah merasa jenuh sampai kalian bisa jenuh sendiri. Kemudian Nabi sebutkan, "Inna ahabbal amal mada wa ma'alih sahibuh." Dan sudah kita lalui bagaimana petunjuk Nabi SAW dan bimbingan Nabi SAW kepada abidus sahabah, sahabat yang mulia Abdul ibn Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhumah. Tatkala Abu Ibn al-As, beliau sangat mujtahid dalam ibadah, sampai dijuluki Abidus Sahabah oleh sebagian ulama, Tasyaukani rahimahullahu ta'ala. Beliau kalau malam, hidupkan malamnya dengan qiyamul lail dan qiraatul Quran. Dan juga kalau siang, beliau selalu melakukan siam. Beliau mengkhatami Quran setiap harinya. Kemudian ketika sampai beritanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur Abdul bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Dan beliau tunjukkan agar ketika qiyamul lail hendaknya memberikan waktu untuk istirahat untuk tubuhnya. Karena sebagaimana beliau katakan, fa inna li nafsika 'alaika haqqan wa li 'ainika 'alaika haqqan wa li zawjika 'alaika haqqan wa li zawrika 'alaika haqqan fa'ti kulli haqqin haqqan. Sungguhnya dirimu punya hak atasmu, dan kedua belah matamu punya hak atasmu, berhak untuk diberi waktunya untuk beristirahat. Istrimu punya hak, dan juga tamu punya hak. Maka berikanlah setiap sahibul hak haknya. Kemudian Nabi tunjukkan dengan siam Daud, yang bukan Abdul Siam. Bahkan tadinya ditunjukkan dengan siam yang lebih ringan. Kemudian juga masalah qiraatul Quran, beliau tunjukkan agar tidak mengkhatamkan Quran setiap hari. Diberi bimbingan agar dikhatamkan setiap bulan. Kemudian akhirnya setiap 7 hari satu kali. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, engkau tidak tahu, mungkin Allah memberikan umur yang panjang kepadamu, kemudian kamu tidak mampu melakukan hal tersebut. Sekali lagi, ahabul amal ilallah ma'adu wa ma'da wa ma'li sahibuh. Dan tentunya petunjuk yang sangat mulia bagi kita, terutama kita para talabatul ilm. Qalilun da'im khairun min kathimun qati. Dalam masa belajar, seperti ibadah-ibadah yang lainnya, sedikit tapi terus menerus, itu akan tanpa hasilnya. Dan itu lebih baik daripada banyak akan tetapi terputus. Mampunya apalagi kalau sedikit kemudian terputus. Tentunya yang pertama akan lebih baik lagi. Qalilun da'im khairun min katsirin munqati. Belajar dengan penuh raghbah, penuh ijtihad, dan juga penuh kecintaan dengan ilmu, dengan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus walaupun sedikit-sedikit maka akan nampak. Kemudian para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika mereka melihat bahwasanya amalan yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mampu mengamalkannya, bahkan dianggap ringan oleh mereka, mereka ingin mendapatkan keutamaan yang lebih besar lagi. Lihirsihim al-amalu soleh. Mereka berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna lasna kahyaitik. Wahai Rasulullah, keadaan kami tidak seperti keadaan engkau. Dari sisi apa? Kata inna Allah qardhafa lakum ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Kalau engkau, wahai Rasulullah, telah diampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan akan datang. Adapun kami tidak. Seandainya engkau ya Rasulullah telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang, berijtihad dengan ijtihad yang sedemikian rupa, bagaimana kami bersantai-santai dalam keadaan kami belum mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dengan ampunannya. Maka Nabi sallallahu ketika mendengar permintaan sahabat tersebut, beliau marah, fayaghdab hatta yuraful ghadab fi wajhi, sampai terlihat marahnya di wajah beliau. Itu wajahnya berubah. Dan Nabi kalau marah, dikarenakan warna kulit beliau putih, kalau marah itu wajahnya menjadi merah. Pembayaku kemudian berkata, inna atqakum wa'alamakum billahi ana. Sesungguhnya orang yang paling bertakwa kepada kalian dan paling mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala adalah aku. Dan ini sama dengan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala, kisah 3 orang yang datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang bagaimana ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika diberitahukan kepada mereka, mereka yataqallunaha, mereka menganggap ibadah mereka sangat sedikit sekali jika dibandingkan dengan ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka salah seorang dari mereka bersumpah bahwasanya dia tidak akan tidur di waktu malam, wallahi la anam, dalam rangka melakukan qiyamul lail, amma ana la aqumanna al-lail wa la anam. Dan yang lain mengatakan wa ana la uftiru an-nahar. Adapun aku, katanya, aku akan tetap berpuasa di setiap harinya, wa la uftir, dan tidak akan pernah berbuka. Dan yang lain mengatakan la atazawwaju nisa, aku tidak akan menikah, aku akan gunakan waktuku untuk beribadah. Tiga orang bersumpah dalam rangka berijtihad dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan qiyamul lail dan siyamun nahar dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan ketika sampai beritanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menegur mereka, antumul ladzina taquluna kada wa kada, fa wallahi inni la atqakum billahi ta'ala wa akhshakum lah, demi Allah aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana aqumul lail wa anam, bersama dengan itu aku melakukan qiyamul lail, salat di waktu malam, tapi aku pun tidur. Wa usumun nahar wa uftir, aku pun berpuasa tapi aku pun berbuka. Wa tazawwaju nisa, dan aku pun menikahi wanita. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan dari golonganku. Ini petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-qasda tablughu, sederhanalah dalam beramal, sederhana dalam beramal, niscaya kalian akan sampai. Kalau kita makan takalub seperti yang diperumpamakan, akan menjadi mumbat, la ardhan qata wa la dhahran abqa. Orang yang memaksakan diri dalam beramal, berijtihad tapi di luar kemampuannya, maka pasti akan putus seperti orang yang berkendaraan dan dia terus memacu kendaraannya tanpa henti, maka tujuan yang dia tuju tidak akan sampai dan kendaraan pun akan mogok, tidak bisa dimanfaatkan. La ardhan qata, tidak tempat yang dia tuju dia sampai, walau dhahran abqa, tidak kendaraan yang dia tunggangi juga bisa dia manfaatkan, akan mogok di tengah jalan. Berbeda dengan orang yang paham, ketika menuju suatu tempat yang jauh dan dia mengendari kendaraannya, dia kendari kendaraannya di waktu yang tepat. Kemudian ketika datang waktu istirahat, maka dia istirahatkan dan beri makan minum kendaraan tersebut. Ketika sudah kuat lagi, dia melanjutkan perjalanan terus. Dia akan seperti itu sampai tiba di tempat tujuannya. Ini merupakan orang yang fatin, orang yang cerdas. Sekali lagi, dalam beribadah, termasuk dalam talabul ilm, kita harus memahami perkara ini. Bahwasanya amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah adwamu, amalan yang dilakukan dengan dawam, sedikit demi sedikit, tapi dalam keadaan terus menerus, itu lebih baik daripada banyak tapi terputus. Bukan berarti kita bersantai-santai, kita berijtihad, kemampuan yang Allah berikan kepada kita kita gunakan semaksimal mungkin, tapi kita menghindari takalluf. Takalluf itu sebab al-inqita. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'us Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain li Syekh Muqbil rahimahullahu taala, dan kita memasuki bab yang ke-8 dari Kitabul Ilm. Di bab yang ke-8 beliau memberikan terjemah bagian bab Al-Alim Ahaq bi Shaffil Awwal fi Shalah. Orang yang berilmu lebih berhak dengan shaf yang pertama tatkala salat. Dan ini seperti dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyalini minkum ulil ahlami wan nuha. Hendaknya ketika salat berada di belakangku ulul ahlam wan nuha, orang-orang yang sudah baligh dan berakal. Dan datang dari Anas Malik radhiyallahu taala, karena Rasulullah yuhibbu an yaliyahu al muhajirun wal ansar liyakhudhu an. Nabi sallallahu kalau salat beliau menginginkan kalau di belakang beliau adalah sahabat-sahabat yang muhajir dan ansar, untuk mengambil apa yang dibaca dan diamalkan oleh beliau di dalam salatnya. Di sini sebutkan al-alim ahaqqu bis-saffil awwal fi shalah. Dan yang kita lihat hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Qala al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala, al-Imam An-Nasa'i, Amr indak masmuh? Khalid. Siapa yang jawab ini? Raihan. Al-Imam Nasa'i masmu. Muhammad Zain. Dhulqarnain. Muhammad Reza. Siapa? Ahsanta, Ahmad ibn Shu'aib rahimahullahu ta'ala. Adin, duduknya yang baik. Kalau Ibnu Majah, siapa namanya? Raihan? Yang jawab Zaki. Ibnu Majah masmu. Marwan. Naam. Ahsan Muhammad Yazid Al-Qazwini. Kalau At-Tirmidzi, Abdul Aziz masmu. Muhammad ibn Isa ibn Saura. Satu lagi Abdul Rahman. Kalau Abu Dawud As-Sijistani Sahibu Sunan masmu. Salman Endak. Salman ya, siapa di Sami Abdul Rahman? Oh, Raihan. Raihan. Ayo Raihan. Siapa yang bantu? Salman mana Salman? Salman Endak. Sulaiman. Santa Sulaiman Ma'as'ath. Qala al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala akhbarana Muhammad ibn Umar ibn Ali ibn Muqaddam. Kali nuskha cetakan pertama Muhammad ibn Amr, yang sebenarnya Muhammad ibn Umar ibn Ali ibn Muqaddam. Qala haddathan Yusuf ibn Ya'qub As-Sadusi maulahum. Qala akhbarani Taymi Sulaiman Tarhan an Abi Mijlaz. Abu Mijlaz Hamd masmu. Lahiq ibn Humaid Hasan an Qais ibn Abbad qala baina ana fil masjid fi safil muqaddam fajabadani rajulun min khalfi jabdatan fanahani wa qama maqami fa wallahi ma aqatu salati falamma sarafa fa idha huwa Ubay ibn Ka'b. فقال يا فتى لا يسؤك الله إن هذا أهد من النبي صلى الله عليه وسلم إلينا أن لي. ثم استقبل قبلة فقال هلك أهل أقد ورب الكعبة ثلاثة. ثم قال والله ما لهم آسى ولكن آسى على من أضلوا. قلت يا أبا يعقوب ما يأني بأهل أقد؟ قال الأمراء. Qala hadha hadithun sahih rijal rijal sahih illa Muhammad ibn Amr al-Muqaddami wa huwa thiqah. Dari Qais ibn Abbad rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, tatkala aku sedang sholat di masjid, pada waktu aku berdiri di shaf pertama, fajabadani rajul min khalfi, tiba-tiba ada orang menarik diriku dari belakang, jabdatan fanahani, menarikku kemudian menggeserku. Wa qama maqami, itu menarik ke belakang dan dia berdiri di tempatku. Kemudian kata Qais ibn Abbad, demi Allah, ma aqatu salati, dengan hal tersebut aku sampai tidak khusyuk dalam salatku, terganggu pikiranku. Ketika selesai sholat, ternyata yang menarikku adalah sahabat yang mulia dari tokoh sahabat Ansar, itu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, yang merupakan sosok dari qurra sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian selesai salat, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala an, beliau ingin menjelaskan kepada Qais bin Abbad yang beliau tarik ketika ia sedang salat dan beliau tempati tempatnya. Beliau berkata, "Ya fata, wahai pemuda, la yasukallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak membuatmu sedih dengan apa yang aku lakukan. Inna hadha ahdun minan nabi sallallahu alaihi wasallam ilaina. Sesungguhnya apa yang aku lakukan merupakan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Itu wasiat Nabi sallam kepada kami annaliyah, agar kami ketika salat ada di belakang imam." Tsumma istaqbal qiblah. Kemudian setelah itu beliau itu Ubay bin Ka'ab menghadap kiblat dan berkata, "Halaka ahlul uqad wa rabbil Ka'bah. Halaka ahlul uqad wa rabbil Ka'bah. Halaka ahlul uqad wa rabbil Ka'bah." Celaka ahlul uqad. Diterangkan di bagian akhir dari sini, ahlul uqad, ketika ditanya siapa, katanya Allah Umar. Celaka para Umar. Celaka para Umar. Celaka para Umar, para penguasa. Yang sudah kita ketahui yang namanya amir itu mas'ulun an ra'iyatih, akan dimintai pertanggungjawabannya di dalam apa yang dia pimpin. Akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyatnya di dunia dan di akhirat, termasuk dalam masalah salat. Sehingga mengatakan halak ahlul uqad. Kemudian mengatakan, "Demi Allah, ma'alahim asa. Demi Allah, aku tidak merasa sedih dengan mereka. Walakin asa ala man adallu. Akan tapi aku sedihkan adalah orang-orang yang mereka sesatkan." Kemudian tanya, "Ya Aba Yaqub, mayani bahal uqad?" Maka yang menjawab al-umara. Ini hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan di hadis ini syahidnya sangat jelas sekali. Perkataan Ubay radhiyallahu ta'ala an, "Inna hadha ahdun minan nabi sallallahu alaihi wasallam ilaina annaliyah." Ini merupakan wasiat Nabi SAW kepada kami agar kami di belakang beliau, di belakang imam tatkala salat. Sini petunjuk bagi kita semuanya. Ketika salat, seperti dikatakan oleh Syekh Rahmatullah di terjemah atau di judul babnya, "Al-alim ahaqqu bisaffil awwal fi shalah." Dan di antara hikmahnya kita bisa ketahui, misalnya ketika terjadi sesuatu pada imam, maka yang di belakangnya bisa membantu imam tersebut atau menggantikan imam tersebut seandainya imamnya harus keluar dari sholatnya dikarenakan hadas, dan melanjutkan sholat imam. Dan juga dalam hadis ini pun kita bisa melihat dari apa yang dikatakan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala an, ketika beliau melakukan sesuatu yang dianggap mungkar oleh orang yang tidak mengetahuinya. Karena aslinya kita tidak boleh mengganggu orang yang sedang sholat. Sampai ketika sholat pun kata, "Linu bayna aidikum." Belum lembutlah dengan orang-orang yang ada di samping kalian. Tidak boleh kita bersikap keras dengan menginjak kakinya atau menekan tangan atau badannya ketika kita berdiri atau ruku atau sujud bersama mereka. Terlebih lagi di sini sampai menarik dari tempatnya dan menempati tempat orang tersebut. Akan tetapi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu akan sebut dengan ilmu. Sekalipun dengan ilmu, setelahnya beliau jelaskan kenapa beliau melakukan tersebut. Bahkan beliau mengatakan, "Ya fata la yasukallah, wahai pemuda, semoga Allah tidak membuat sedih dengan apa yang engkau lakukan." Kemudian beliau jelaskan, pas itu adalah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu dan juga para sahabat yang bersama beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan juga di sini tentunya perkara yang bermanfaat untuk seorang imam. Seorang imam ketika sholat memperhatikan orang-orang yang di belakangnya. Terkadang ketika tidak tahu, mungkin anak kecil tiba-tiba duduk di belakang atau berdiri di belakang imam. Atau terkadang orang yang belum paham tentang ahkamus sholat, baru belajar, mungkin belum paham tentang sholat, bagaimana sholat yang benar, ada di belakang imam. Maka imam hendaknya menggesernya, menggeser dan digantikan dengan yang lainnya. Ini hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.